Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutuni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji atau memuji Isa putra Maryam. Inama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah dan sebutlah aku sebagai hamba Allah dan utusannya. Akhrajahu, diriatkan oleh keduanya, yaitu oleh Bukhari dan Muslim. Namun kalau dicetakan saya ada catatan kaki yang mengatakan kalau penulis catatan kaki cuma menjumpainya di dalam riwayat Bukhari dan tidak menjumpainya dalam riwayat Muslim. Maka di sini terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan yang disebut dengan al-itra, dan al-itra adalah al-muballaghatu fil madahi, adalah berlebih-lebihan dalam memuji. Betul kan sampai situ? Sampai situ? Yang berkaitan dengan larangan berlebihan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dimungkinkan bahasanya larangan ini munsabun, tertuju ala hadza tasbih sebagaimana penyerupaan yang disebutkan. Ini, yaitu sebagaimana Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam. Bagaimanakah pujian Nasrani terhadap Isa putra Maryam dengan menjadikannya sebagai Tuhan atau anak Allah? Nah, maka bisa dipahami, mungkin untuk dipahami demikian. Dan inilah yang dipahami oleh seorang penyair yang berlebihan dalam memuji Nabi, yang namanya Busiri, dalam qasidah yang terkenal dengan sebutan qasidah Burdah. Wabihada, inilah yang diisyaratkan oleh perkataan Busiri dan pemahaman dia untuk hadis ini. Dia mengatakan da'mat madda'athu an-nasara fi nabiyihim, tinggalkanlah pujian Nasrani terhadap Nasrani terhadap nabi mereka itu Isa. Wahkum bima syi'ta madahan fihi wahtakim, lalu sampaikanlah pujian apa saja yang kau sukai fihi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahtakim, dan tetapkanlah pujian sesukamu. Maka kata Al-Busiri, asalkan tidak sebagaimana pujian Nasrani dengan mempertuhankan Nabi, maka silakan Anda membuat pujian sesuka hati untuk Nabi. Ini artinya da maqalahu an-nasara, tinggalkan ucapan Nasrani bahasanya Isa adalah anak Allah atau salah satu dari unsur Trinitas. Walbaki, setelah itu ditinggalkan, maka sisanya penuhlah mulutmu dengan pujian untuk Nabi, meskipun dengan pujian yang tidak disukai oleh Nabi. Ini pemahaman Al-Busiri untuk hadis di atas. Namun wayah tamil, dan kemungkinan yang kedua untuk makna hadis ini adalah larangan di sini bersifat umum, tidak hanya larangan yang terkait dengan serupa dengan orang Nasrani. Maka yang dilihat adalah latutruninya, janganlah kalian memuji aku secara berlebihan. Fayasmul, maka ini mencakup pujian yang serupa dengan pujian orang Nasrani terhadap Isa putra Maryam, ataukah pujian yang levelnya kurang dari itu. Wayakunu kauluhu, sehingga sabda Nabi kama atratin nasara, sebagaimana Nasrani itu memuji Isa, ini sebagaimananya di sini maknanya adalah mutlaqut tasbih, bukan at-tasbih al-mutlaq. At-tasbih al-mutlaq artinya at-tasbih al-kamil, penyerupaan yang memang betul-betul persis. Mutlaqut tasbih ya asal serupa. Ya, asal serupa dengan pujiannya Nasrani terhadap Isa, gimana pujian Nasrani kepada Isa? Berlebih-lebihan. Asal sudah berlebih-lebihan itu sudah itlaqut tasbih, sudah ada mirip, ada unsur kemiripan dengan sikap Nasrani kepada Isa. Namun kalau makna yang pertama, pemahaman terhadap hadis di atas dengan pemahaman yang pertama, maka yang dimaknailah hadis ini dengan at-tasbih al-mutlaq. Yang dilarang adalah serupa dengan orang Nasrani dengan keserupaan yang memang 100% mirip. Namun pemahaman yang lebih tepat, makna hadis ini adalah larangan mutlaqut tasbih asal sudah ada unsur kesamaan dengan Nasrani, yaitu ketika ada pujian yang berlebih-lebihan. Li'ana itra'an Nasara, karena pujian berlebih-lebihan yang diberikan oleh Nasrani kepada Isa putra Maryam adalah sebabnya adalah sikap berlebih-lebihan terhadap Rasul Isa alaihi salatu wasalam, sampai akhirnya mereka jadikan Isa sebagai anak Allah atau salah satu dari unsur Trinitas. Wa dalil ala annal murad hadha, dan dalil dan bukti kalau yang diinginkan adalah makna yang kedua, kemungkinan makna yang kedua yaitu mutlaqu tasybih, adalah lanjutannya hadis. Ya, lanjutannya hadis Nabi mengatakan innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba, maka sebutlah aku hamba Allah dan utusannya. Maka kalimat ini menunjukkan kelanjutannya hadis menunjukkan bahasanya makna sebagaimana pujian Isa, pujian Nasrani kepada Isa yang dimaksudkan adalah sekedar mutlaku tasbih, sekedar ada unsur keserupaan dengan pujian Nasrani kepada Isa, yaitu al-muballagha fil madah, yaitu berlebih-lebihan dalam memberikan pujian. Ditambah hadis yang lain yang menunjukkan ketika ada sahabat yang memuji Nabi dengan mengatakan ya khairana, ya ibna khairina, ya sayyidana, ya ibna sayyidina, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya, melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, padahal ini tentu tidak termasuk pujian sebagaimana pujian Nasrani kepada Isa, namun Nabi melarangnya dan Nabi telah menganggap itu adalah pujian yang berlebihan. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya kama atratin nasara, yang diinginkan adalah mutlaqut tasbih asal ada keserupaan dengan model pujiannya orang Nasrani kepada Isa, dan tidak harus at-tasbih al-mutlaq, keserupaan yang 100% mirip dan sempurna dengan pujian Nasrani kepada Isa. Kemudian Nabi katakan dalam hadis ini innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Artinya aku tidak punya hak rububiyah, hak ketuhanan dan hal-hal yang merupakan hak khusus Allah Azza wa Jal abadan sama sekali. Oleh karena itu sebutlah aku hamba Allah dan utusannya. Inilah dua sifat, inilah dua gelaran yang merupakan asdaq wasfin, adalah sifat yang paling tepat dan paling mulia yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena gelaran yang paling mulia yang didapatkan oleh seorang manusia adalah manakala dia betul-betul menjadi hamba Allah. Oleh karena itu Allah memuji hamba-hambanya yang pilihan dengan sebutan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah. Maka orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan ketawaduan. Demikian juga Allah memuji para rasul, memuji manusia-manusia pilihan dengan mengatakan walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Sungguh telah tetap keputusan kami untuk hamba-hamba kami para utusan, yaitu para rasul. Kemudian berkaitan dengan hadis ini, maka berkaitan dengan ayat ini As-Saffat 171, Allah menyebut para rasul dengan hamba terlebih dahulu sebelum kerasulan, li'ibadina, baru setelah itu al-mursalin. Padahal menjadi rasul, menjadi utusan Allah adalah kedudukan dan derajat dan martabat yang sangat mulia. Maka hal ini menunjukkan firman Allah di surat Shaffat ayat 171 dalil bahasanya menjadi hamba Allah yang sempurna adalah lebih mulia daripada menjadi rasul, daripada gelaran rasul. Wa'adham dan lebih agung, gelaran sebagai hamba Allah lebih agung dan lebih sempurna daripada gelaran menjadi utusan Allah. Wa asrafu wasfin lahu wa ahaq wasfin bihi, maka gelaran yang paling mulia yang didapatkan oleh seorang manusia adalah menjadi hamba Allah. Dan sebutan yang paling klop, paling cocok untuk seorang makhluk adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka terdapat ucapan seorang penyair yang jatuh cinta dengan yang berlebihan dalam mencintai perempuan yang dia cintai. Maka sampai dia membuat syair, penyair ini sampai membuat syair dengan mengatakan la tad'uni ila biya abdaha. Janganlah engkau panggil diriku, janganlah kalian panggil diriku kecuali dengan panggilan wahai hamba fulanah. Fa innahu asrafu asma'i, karena wahai hamba fulanah adalah namaku dan gelaranku yang paling mulia menurutku. Artinya maksud syair, anta idza aradta an tukallimani, jika Anda punya keinginan untuk bicara denganku dan memanggilku, maka panggillah aku dengan mengatakan ya abda fulana, wahai hamba seorang wanita yang bernama fulana. Karena itu adalah namaku yang paling mulia, wa ablagh fi dhil, dan itu adalah nama dan gelaran yang lebih luar biasa menunjukkan penghinaan diri. Maka hal ini, ungkapan penyair ini menunjukkan bahasanya dia sangat bangga dengan nama yang paling mulia menurutnya adalah hamba dari orang yang dia cintai. Dan itu adalah nama yang paling agung, paling mulia menurutnya. Maka hal ini menunjukkan, mengisyaratkan bahasanya menjadi hamba dari sesuatu yang paling dicintai adalah derajat yang paling mulia. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah sehingga tidak boleh disembah, dan utusan Allah sehingga tidak boleh diremehkan ucapannya, apalagi sampai didustakan ucapannya. Oleh karena itu maka kita katakan dalam sholat kita, dalam selawat kita, dalam sholat kita ketika kita mendoakan keselamatan untuk beliau dan memberikan persaksian kepada beliau sebagai rasul, maka kita katakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Oleh karena itu maka gelaran yang paling utama yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya adalah dua hal ini, hamba Allah dan utusannya. Dan berkaitan dengan hak, maka dan ketahuilah bahasanya hak itu ada tiga macam. Ada hak Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak boleh ada orang yang lain berserikat dengannya. Tidak boleh ada yang lain yang diberikan hak-hak tersebut, baik dia malaikat yang sadekat dengan Allah ataupun Nabi yang jadi Rasul. Itulah hak-hak khusus yang dimiliki oleh Allah berkaitan rububiyah, uluhiyah ataupun nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua adalah hak khusus untuk Rasul yang tidak ada dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menolong Rasul, menghormatinya dengan penghormatan yang memang menjadi hak para Rasul. Kemudian yang ketiga adalah hak mustarak, hak yang menjadi titik kesamaan antara Allah dan para Rasul. Maka hak bersama antara Allah dan Rasul iman, maka kita beriman pada Allah dan beriman kepada para Rasul. Kita taat taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kemudian ta'zim, ini ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada ta'zim kepada Rasul. Meskipun bentuk ta'zimnya berbeda. Ya, wa hadil huquq, dan tiga jenis hak ini ada dalam satu ayat. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fath. Allah katakan litu'minu billahi wa rasuli, supaya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka iman itu hak Allah dan hak Rasulnya. Fahadha hakun mushtarak, maka ini hak yang milik bersama antara Allah dan Rasul. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan supaya kalian menolong Rasul dan menghormatinya. Dan ini adalah hak khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan kalian bertasbih memujinya pagi dan sore. Dan ini adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini harus didudukkan. Tiga hal ini harus didudukkan supaya orang tidaklah dipahami dengan baik mana hak Allah, mana hak Rasul, atau hak manusia. Hak manusia yang punya hak, dan ada mana hak yang merupakan hak bersama. Maka mengkacaukan tiga hal ini akan menimbulkan kesalahan yang fatal. Maka dianggap bahasanya hak khusus Rasul itu juga menjadi hak khusus Allah, itu juga menjadi hak makhluk. Maka akan timbul kemusyrikan. Kemudian yang jelas akan mencampur baurkan tiga hal ini akan menimbulkan kesalahan. Dan menimbulkan satu hal yang boleh jadi lucu. Sebagian orang di satu struktur organisasi itu menolak kalau kemudian pelindung ditulis siapa. Oh, pelindung itu hanya Allah. Tidak ada pelindung kok fulan, manusia, makhluk, tidak boleh itu. Bahkan dia sebut kemusyrikan. Oh tidak, nah, kalau ada orang yang mengatakan demikian. Padahal ya, melindungi ya, itu bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dilakukan oleh makhluk. Tentu meskipun perlindungan yang diberikan makhluk adalah perlindungan yang sesuai dengan kemampuan makhluk. Namun kemudian itlak mengatakan secara mutlak mengatakan bahasanya itu tidak boleh, bahkan itu adalah kemusyrikan. Sebagaimana pernah ada orang yang tanya secara langsung pada saya tentang masalah ini, maka itu satu hal yang tidak benar. Karena melindungi bisa dilakukan oleh manusia yang punya kekuasaan, punya kelebihan fisik atau kelebihan jabatan atau lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melindungi. Namun kenapa hal ini, ada kejadian semacam ini, anggapan semacam ini, menulis kalau pelindung kok diisi selain Allah Subhanahu wa taala maka dianggap sebagai sebuah kemusyrikan? Ya, karena tidak bisa membedakan manakah ini sesuatu yang merupakan khas dan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang bukan, dan mana yang merupakan satu hal yang milik bersama, mustarak, antara Allah dengan makhluk. Maka tidak bisa membedakan antara hal ini, mana perbuatan-perbuatan yang menjadi hak Allah semata, atau itu juga hak, itu menjadi hak bersama antara Allah dengan makhluk. Nah, ini menyebabkan kejadian yang lucu dan aneh semacam itu. Kemudian, dan orang-orang yang berlebihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka letakkan, mereka jadikan hak Allah untuk Rasul. Maka mereka katakan wa tusabbihuhu, dan kalian bertasbih memujinya. Maka kemudian termasuk ini adalah tasbih memahasucikan Rasul. Maka kemudian boleh jadi dijumpai mereka kemudian memahasucikan Rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah diragukan seandainya ada semacam ini, maka ini adalah kemusyrikan. Karena tasbih itu adalah hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan iman, berbeda dengan taat. Maka ada iman pada Allah dan Rasul, ada taat kepada Allah, Rasul, taat pada orang tua, taat kepada atasan, taat kepada pemerintah, taat kepada manusia yang punya hak dan berhak untuk ditaati. Karena maka iman itu termasuk hak yang bersama antara Allah dan Rasulnya. Kembali ke hadis, maka terdapat larangan itra, pujian berlebih-lebihan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam. Karena pujian berlebih-lebihan dan sikap berlebih-lebihan secara umum dan pujian berlebih-lebihan secara khusus itu akan mengantarkan dan menyebabkan Rasul itu diibadahi. Kama huwal waqi' al'an, sebagaimana terjadi pada saat ini. Ya, maka dijumpai ingda kubrihi fil Madinah, di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, adanya orang yang minta-minta kepada Rasul dengan mengatakan, wahai Rasulullah, al-madad al-madada, tolong bantuanmu wahai Rasul, bantuanmu wahai ya Rasulullah, akhisna, tolonglah kami wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, bila dunia ya bisa, wahai Rasulullah, negeri kami kering kerontang, lama enggak turun hujan. Wahakata dan kalimat seterusnya, dan kalimat semacam itu. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin menceritakan realita yang pernah beliau jumpai sendiri. Wa ra'aitu bi aini rajulan yad'ullaha tahta mizabil Ka'bah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada seorang yang berdoa minta kepada Allah tahta mizabil Ka'bah, di bawah pancuran Ka'bah, artinya di Mekah. Namun dia berikan punggungnya ke Ka'bah, sedangkan dia sendiri menghadap ke Madinah. Meskipun itu berdoanya minta pada Allah, tadi mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun dengan membelakangi Ka'bah menghadap ke arah Madinah. Kenapa demikian terjadi? Di anak istiqbal al-qabr indahu asrab min istiqbalil Ka'bah. Karena orang tersebut punya anggapan, dia punya image, punya keyakinan, bahasanya menghadap kubur Nabi itu lebih mulia dan lebih memustajabkan doa daripada menghadap Ka'bah. Wal'iyadu billah. Maka meskipun dia berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kurang mantap kalau cuma menghadap Ka'bah. Padahal terdapat beberapa athar yang menunjukkan, terutama ini di bawah pancuran, ada beberapa athar yang menunjukkan kalau itu adalah tempat yang makbul. Namun kemakbulannya itu akan sempurna dalam anggapannya ketika plus menghadapnya ke arah Madinah. Wa yaqulu ba'dul mughallin, dan sebagian orang yang berlebih-lebihan punya perkataan Ka'bah itu lebih mulia, pada dasarnya Ka'bah itu lebih mulia daripada kamar Nabi, daripada rumah Nabi. Fa amma wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha fala wallahi. Namun setelah jasad Nabi itu ada di kamarnya, di kamar di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, fala wallahi, maka Ka'bah kalah dengan rumah Nabi. Maka Ka'bah kalah dengan walal Ka'bah walal ars wal hamalatuhu. Tidak ada yang kemudian lebih bisa menyaingi kemuliaan kamar Nabi, rumah Nabi yang ada di sana, jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa disaingi oleh Ka'bah ataupun ars ataupun malaikat pemikul ars. Walal jannah, tidak pula surga. Tetap lebih mulia kamar Nabi. Maka apa maksud orang ini? Maka orang ini dengan ungkapan di atas, dia ingin untuk lebih mengunggulkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ka'bah, daripada ars, daripada malaikat pemikul ars, dan daripada surga. Ya, tentu ini adalah hadi muballaghah, ini adalah pujian berlebih-lebihan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yardaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seandainya Nabi mengetahuinya pujian semacam ini, tentu Nabi tidak akan ridha dengannya. Lana wala li nafsihi, tidaklah Nabi ridha kita mengucapkannya, demikian juga Nabi tidaklah rela ada pujian tersemacam itu untuk diri beliau. Wasahih, dan satu hal yang benar, bahasanya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia. Namun kalau mengatakan kemudian jadinya, namun mengatakan bahasanya rumah Nabi, itu kemudian lebih mulia daripada Ka'bah, daripada Ars, dan daripada surga, karena jasad Nabi ada di sana, fahadha khata'un azimun, maka ini adalah kesalahan besar. Maka bedakan antara jasad Nabi dengan lingkungan yang bertetangga dan berdekatan dengan jasad Nabi. Nah, ini sampai karena berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai lingkungan sekitar jasad Nabi itu terkena efeknya. Sehingga temboknya, sehingga catnya itu lebih mulia daripada cat rumah Nabi, itu lebih mulia daripada ars, daripada surga, daripada Ka'bah. Karena apa? Karena efek dari jasad Nabi yang ada di sana. Nah, ini yang kesalahan besarnya terletak di sini. Nas'alullah salamah min dhalik, kita mohon kepada Allah keselamatan dari ucapan yang berlebihan semacam itu. Kemudian hadis berikutnya di matan waqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum bil ghuluwa, hendaklah kalian berhati-hati, waspada dengan sikap berlebih-lebihan, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw, karena sesungguhnya karena hanyalah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan. Iyakum maknanya litahdir, ya, melarang. Maka waspadailah dan hindarilah. Al-ghuluwu. Maka makna al-ghulu, iyakum bal-ghulu, artinya wahdhar al-ghuluwa, waspadailah dan hindarilah sikap berlebih-lebihan. Dan ghulu sebagaimana keterangan yang lewat adalah kelewat batas dalam memuji atau mencela. Namun kata-kata istilah ghulu qad yasmul kadang mencakup sesuatu yang lebih banyak daripada itu. Lebih banyak daripada sekedar pujian, berlebihan dalam memuji atau mencela. Maka disebut juga ghulu, maka bisa kita gunakan istilah ghulu untuk kelewat batas dalam sana dalam memuji, demikian juga kelewat batas dalam beribadah dan kelewat batas dalam beramal. Bukti kalau kita kata istilah hulu bisa maknanya luas semacam itu adalah sababul wurud hadis ini. Sababul wurud hadis iyyakum wal ghuluwa. Karena hadis ini warada konteksnya adalah berkaitan dengan Nabi sampaikan terkait dengan melempar jumrah. Sebagian diriatkan oleh Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat pagi hari Aqabah, yaitu maksudnya pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kegiatan ketika itu, kegiatan jamaah haji ketika itu adalah lempar jumratul Aqabah. Ya, itu yang dimaksud dengan ghudatul Aqabah. Yaitu pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya. Kemudian Nabi minta tolong kepada orang-orang yang ada di bawah dengan mengatakan ilqit li hasa, pungutkan untukku kerikil. Ya, maka Ibn Abbas kemudian memungutkan untuk Nabi 7 kerikil yang hunna, 7 kerikil tersebut adalah hasal khodaf, 7 kerikil yang sebesar kacang Arab atau semacam itu yang disebut dengan khodaf. Faja'ala, kemudian mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibas-ngibaskan kerikil-kerikil tadi di telapak tangan beliau. Kemudian Nabi mengatakan amsali haula'i farmu, hendaklah kalian lempar jumrah dengan kerikil sebesar ini. Kemudian Nabi mengatakan wa iyyakum bal ghulu wa fiddin, dan Nabi menyampaikan hadis di atas. Ya, hati-hatilah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Karena yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena sikap berlebih-lebihan dalam agama. Demikian redaksi yang ada dalam riwayat Ibnu Majah. Di Di catatan kami dikatakan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Ahmad, laisa dalam Sunan Surah, Ibnu Majah. Demikian juga Al-Hakim dinisbah oleh dan dinisbah oleh Al-Hakim menurut kriteria Bukhari dan Muslim disetujui oleh Adz-Dzahabi. An-Nawawi di Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan sanadnya sahih menurut kriteria Muslim. Perkataan yang semisal dengan An-Nawawi disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ya, maka berdasarkan sababul wurudnya maka dibenarkan dan kata-kata istilah hulu itu dipakai untuk berlebih-lebihan kelewat batas dalam ta'abbud, dalam beribadah. Berlebihan dan kelewat batas dalam al-amal, dalam melakukan amal kebajikan. Sehingga dari paragraf yang baru saja kita baca bisa kita katakan jika demikian berarti hulu itu ada makna luas dan bisa juga hulu dengan makna yang sempit. Kalau hulu dalam makna sempit cuma dimaknai dengan berlebih-lebihan dalam memuji atau mencela. Kemudian hulu dalam makna luas ya pokoknya segala bentuk sikap kelewat batas boleh jadi dalam ibadah, dalam memuji, dalam mencela dan seterusnya. Ya, mangkana qablakum senyap binasanya umat-umat sebelum kalian wa innama hanyalah inama disebut dalam disebut dengan sebutan dalam ilmu balaghah namanya adatul hasr yang menunjukkan menghasilkan makna hanya artinya memberikan keterangan menetapkan keterangan dalam hal ini yaitu kehancuran lil mazkur untuk umat terdahulu atau karena berlebih-lebihan dan tidak adanya kehancuran di dalam selainnya maka hanyalah membinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah karena sikap berlebih-lebihan. Membinasakan di sini bisa dimungkinkan ada dua makna. Maknanya adalah kehancuran agama. Maka kalau yang dimaksud kehancuran agama, maka kehancuran tersebut terjadi secara langsung karena sebab hulu. Karena semata-mata hulu itu adalah kehancuran agama. Kemudian yang kedua atau bisa juga kita maknai kehancuran di sini adalah kehancuran fisik. Sehingga hulu di sini, hulu sikap berlebihan adalah sebab terjadinya kehancuran fisik. Artinya ketika mereka bersikap berlebihan dalam beragama mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hal ini kemudian mendatangkan kemurkaan Allah dan Allah menurunkan azab untuk mereka sehingga binasalah mereka. Yang bisa dimaknai dengan makna yang pertama maka begitu terjumus dalam hulu berarti binasa karena rusaklah agama. Namun bisa jadi kehancuran di sini adalah kehancuran fisik yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya ghulu itu adalah sikap berlebihan adalah sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala atas umat-umat terdahulu. Dan hendaklah kalian umat Islam mengambil pelajaran dari kejadian para umat terdahulu. Karena jika kalian melakukan hal yang sama maka boleh jadi akan terjadi hal yang sama. Kemudian kata-kata hanya di sini itu perlu kemudian kita cermati lebih lanjut apakah hanya di sini adalah hakiki ataukah kemudian karena dikaitkan dengan satu hal. Kalau kita katakan hanya di sini hanyalah sebab kehancuran umat terdahulu Yahudi dan Nasrani adalah sikap hulu maka ini akan menimbulkan problem. Karena ternyata kita jumpai sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan kehancuran dengan sebab-sebab selain hulu, semacam di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi katakan hanyalah yang menghancurkan umat sebelum kalian ketidakadilan dalam peradilan. Jika yang mencuri adalah orang-orang elit maka tidak dihukum. Jika yang mencuri adalah orang-orang yang lemah maka hukuman dilaksanakan. Di sini juga ada kata-kata hanya. Kalau hanya dalam masalah hulu itu kita artikan hakiki bahasa itulah satu-satunya. Tidak ada sebab yang lain. Untuk kehancuran umat terdahulu maka nanti akan bertentangan dengan banyak hadis yang juga mengatakan umat terdahulu hancur karena sebab-sebab yang ternyata bukan sebab hulu. Maka di sini ada dua hanya yang bertolak belakang. Semuanya mengatakan hanya. Maka jika kita katakan hanya dalam hadis ini hakiki, artinya tidak ada kebinasaan kecuali dengan sebab hulu, dan itu betul-betul tidak ada sebab kehancuran kecuali karena hulu, maka dua hadis ini nantinya jadi bertentangan. Oleh karena itu tidak boleh tidak, hanya di sini adalah hanya idofi, ada dikaitkan dengan makna tertentu yang diinginkan, yang akan kita lihat lebih lanjut setelah isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.